Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wa syukrulillah. Wassalatullahi wassalamu ala rasulillah. Habibina Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Tabbit qulubana ala dinika wa a'inna ya rabbana ala ta'atika wa ala tarki ma'siyatika. Usurna yawmal qiyamati ma'a zumratil wahidin wa ma'a habibika sayyidil mursalin. Allahumma ya rabbana arzuqna tawbata qabla al-maut والشهادة عند الموت والجنة بعد الموت أما بعد. Anak-anakku semua, para pesantri penuntut ilmu, wasiatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan yang sangat kami cintai, para perindu-perindu ridha Allah, cinta baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baik yang menyaksikan acara ini atau yang mendengar suara ini dimanapun Anda berada, para orang tua kami yang kami cintai, alhamdulillah, mari kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita kesempatan untuk memasuki bulan mulia, bulan agung, bulan dilipatgandakan pahala, bulan pengampunan, bulan pengangkatan derajat, bulan pembebasan dari api neraka, bulan dibukanya pintu surga, bulan ditutupnya pintu neraka. Dan semoga seperti Allah memudahkan kita memasuki bulan Ramadan, Allah menjadikan kita hamba yang benar-benar beruntung di bulan Ramadan dengan pahala yang berlipat ganda, dengan pengampunan dari Allah. Tidak semua hamba bisa menemui bulan Ramadan. Dan tidak semua yang bisa bertemu dengan Ramadan menjadi orang yang beruntung di bulan Ramadan. Dan semoga kita benar-benar menjadi hamba pilihan Allah. Dan di pagi ini, menjelang siang ini, Allah memberikan nikmat lagi kepada kita, yaitu kesempatan untuk belajar ilmu yang paling penting yang harus diketahui oleh seorang hamba, ilmu keimanan, ilmu akidah, yaitu kita membaca kitab Aqidatul Awam. Kita langsung kepada bait selanjutnya. Qala al-musannif rahimahullahu taala, nafa'anallahu bihi wa bi ulumihi fid daraini amin ila anqal. وبعد فألم بوجوب المعرفة من واجب لله عشرين صفة. وبعد, ini fasl hitab, kalimat yang dihadirkan untuk berpindah dari pembahasan ke pembahasan lain. فألم ketahuilah, فألم ketahuilah wahai orang-orang yang beriman, wahai hamba Allah, diwujud bil ma'rifati, tentang wajibnya kita untuk mengetahui. Wajib ma'rifah, wajib mengetahui. Awal wajibin, pertama kali kewajiban seorang hamba adalah ma'rifatullah. Jadi pertama kali yang harus kita ketahui adalah kenal Allah. Segala kewajiban-kewajiban tidak sah kecuali didasari atas kita kenal Allah. Maka dikatakan, apa kewajiban seorang mukmin? Kewajiban kita yang pertama dan utama adalah ma'rifatullah. Untuk bagaimana untuk ma'rifatullah, kenal Allah adalah dengan mengenal sifat-sifat Allah. Di sana ada pembahasan yang selalu dihadirkan oleh pakar akidah berkenaan dengan imannya seorang yang taklid di dalam beriman. Imanul muqallidi. Imam besar di dalam akidah kita yaitu Imam Sanusi sendiri pernah punya dua ungkapan. Yang satu mengatakan bahwasanya iman, taklid dalam iman tidak diterima. Dan di dalam penjelasan di kitab yang lainnya mengatakan iman orang yang taklid adalah diterima. Secara umum akidah kita ahli sunnati wal jamaati, para pensyarah-pensyarah akidah membahas tentang imannya seorang muqallid. Iman, taklid di dalam iman, kita bukan taklid di dalam urusan fikih. Iman di dalam taklid di dalam beriman, di situ ada beberapa pendapat. Yang pertama, imannya orang yang taklid tidak diterima. Artinya, orang yang beriman tapi tidak mengerti hujjah-hujjahnya, maka masih dianggap sebagai orang yang kafir. Tidak mengerti hujjahnya. Biarpun dia bisa mengucapkan bahasanya Tuhanku adalah Allah, akan tapi belum mengerti hujjahnya. Ini yang pertama. Yang kedua, mengatakan bahwasanya pendapat yang kedua, iman atau taklid di dalam beriman adalah sah, akan tapi berdosa bagi orang yang mampu berijtihad di dalam berakidah tapi dia tidak mau berijtihad. Yang kedua adalah taklid dalam beriman sah, tapi berdosa bagi orang yang mampu berijtihad, mampu nazar, tapi dia tidak mau. Adapun bagi orang awam yang tidak mampu, maka dia tidak wajib, tidak dosa. Pendapat yang ketiga adalah iman taklid dalam beriman sah dan tidak dosa, baik bagi orang yang mampu berijtihad atau nazar ataupun dia tidak mampu. Baik. Pendapat yang terakhir tadi, yang ketiga, ini sebenarnya sih ada banyak pendapat, sampai ada mengatakan 8 atau 5, tapi kita ambil yang inti saja. Taklid. Yang ketiga adalah sah imannya seorang muqallid, baik dia itu mampu atau tidak mampu, dan dia tidak dosa. Taklid dalam beriman. Nah, antara pendapat yang pertama dengan yang ketiga ini jauh bertentangan. Pendapat yang ketiga mengatakan sah, pendapat yang pertama tidak sah. Akan tetapi ditemukan Imam As-Sanusi sendiri yang mengatakan taklid itu tidak sah. Oh, berat banget ya. Orang awam kalau tidak tahu berhujjah, maka belum sah imannya. Seolah-olah begitu, akan tetapi ternyata menurut pendapat yang pertama adalah orang imannya tidak akan sah kecuali dia harus bisa berhujjah. Tapi nadhornya itu, hujjahnya itu, ijtihadnya adalah nadhor-nadhor jumali. Bukan nadhor tafsili rinci seperti layaknya seorang pakar dalam akidah dengan dialog manteknya, bukan. Nah ini contoh Seperti yang terjadi kepada seorang awam pegunungan Arabi di saat ditanya oleh seorang imam Asmu'i, bertanya, bagaimana kamu percaya akan adanya Tuhan? Dia berhujah dengan sangat sederhana. Kalau ada bekas kaki, berarti tadi ada orang lewat. Semua orang ngomong gitu kan? Ada bekas kaki, berarti tadi ada orang lewat. Jika ada kotoran unta, berarti ada untanya. Masa ada kotoran nggak ada untanya? Kemudian ada langit, bintang, bumi, dan semesta seperti ini. Gak mungkin ada tanpa ada yang membuat. Itu namanya berhujjah. Biarpun di situ belum sampai bisa menentukan siapa nama sang pencipta. Itu sudah sah. Berhujjah tentang wujud Allah. Nah ini pembahasan masalah nazar dulu. Memang sebetulnya kita ingin menyederhanakan, tapi begitulah kita ingin masuk pembahasan. Tokoh mutakallimin pakar akidah itu kadang-kadang malah kita sedikit bingung, karena nanti pembahasan tentang nazar ini dikembalikan lagi ke mana? Sebab khilaf mereka tentang taklid berangkat dari bab nazar. Kalau nazar itu wajib, maka yang tidak nazar, tidak menggunakan akalnya untuk memahami Allah dengan mengenal sifat-sifatnya dan tanda-tanda yang Allah berikan yang bertebaran di semesta ini, kalau tidak menggunakan akalnya, berarti tidak nazar. Nah, sekarang nazar ini wajibnya wajib apa? Yang mengatakan nazar itu wajibnya wajib usul, maka yang meninggalkan kewajiban usul ini, berarti dia telah meninggalkan hal terpenting, maka imannya tidak sah, maka muncul pendapat yang pertama, muqallid tidak sah imannya. Jika nazar ini wajib wujubal furu', wajib wujubal furu', wajib seperti wajibnya urusan furu'iyah. Maka dalam hal ini muncul dua pendapat tadi. Bagi yang mampu, okelah dikatakan dosa. Tapi yang mampu masa dikatakan dosa? Pendapat yang kedua sangat adil. Yang mampu menggunakan akalnya. Adapun pendapat yang ketiga juga masih dari masalah nazar adalah, nazar di sini adalah bukan sebuah kewajiban. Nazar bukan sebuah kewajiban, maka karena nazar bukan kewajiban, maka taklid pun sah dan ijtihad tidak wajib. Taklid adalah sah. Baik, ini adalah yang terjadi segede gambaran saja, para ulama begitu detailnya membahas masalah ini. Cuman kita pengen langsung lewati masalah ini. Semuanya kembali kepada masalah mengenal Allah. Apapun bentuknya, kita harus mengenal Allah. Caranya, kalau memang harus berijtihad, berijtihad. Tapi kalau dengan pemahamannya, ya sudah selesai. Tujuannya adalah ma'rifatullah subhanahu wa ta'ala. Itu kan urusannya, untuk sampai ma'rifah harus ada nazar. Maka sebagian mengatakan, kewajiban pertama adalah ma'rifah. Sebagian mengatakan kewajiban yang pertama adalah nazar lil wusul ilal ma'rifati. Nazar, ijtihad untuk sampai kepada ma'rifah. Ini kita bungkus dulu, kita pinggirkan dulu. Kita sekarang balik lagi kepada kitab. Ya, masalah ma'rifah. Wajib kita untuk mengetahui. Mengetahui Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, untuk mengetahui Allah, itu bagaimana? Untuk mengetahui Allah, kita harus mengenal sifat-sifat Allah. Dan mengenal Allah, sebelum dengan dalil syar'i, ada kita harus mengenal dengan dalil akli. Maka kalau kita bicara tentang akidah, dialog akidah, kalau kita hanya bersandarkan dalil nakli, Quran saja, hadis saja, kita kadang berbicara dengan orang yang tidak kenal Quran dan kenal hadis. Apa itu? Apa itu? Apa yang kau katakan? Qul wallahu ahad, Allahu somad. Apa itu? Saya tidak kenal qul wallahu ahad. Kalau orang kafir. Maka para ulama asyairah menggunakan akal lalu dibarengi dengan nakal. Al-aqlu wa-naqlu. nakal saja tidak, dan harus, dan ini digunakan para ulama dari masa ke masa, itu termasuk menjalankan perintah Allah untuk nazar. Afala yang durun dan seterusnya. Nazar. Baik. Nah, di situ ada pembahasan lagi, tolong dimatangkan nanti pembahasan masalah hukum. Ada hukum syar'i, ada hukum akli, ada hukum adi. Hukum syar'i, hukum akli. Sekarang kita membahas hukum akli saja. Karena pembahasan kita adalah menggunakan dialog akal kita. Hukum akli. Ada yang wajib, namanya wajib akli. Ada yang mustahil, mustahil akli. Ada yang jais, jais akli. Ini adalah hukum akal. Maka kaum Asy'ariyah menggunakan akal dulu, dan setelah itu ternyata baru didatangkan syariat dan tidak bertentangan pada akhirnya. Untuk mengajak faham, inilah bab nazar, menggunakan akal dulu. Nah, ini. Jadi kalau sudah kita belajar semacam ini, tidak masuk wilayah taklid. Terserah kata ulama taklid sah atau tidak sah, kita sudah keluar dari wilayah taklid. Baik. Kalau dalil, kalau wajib akli, wajib akli ma la yatasawwar fil akli wujuduhu wa adamuhu. Kalau sudah wajib akli, tidak kebayang di otak kita tentang ketidakadaannya. Wajib akli, wajib adanya. Nah, kalau mustahil aklan, mustahil menurut akal adalah ma la yatasawwar fil akli wujuduhu. Tidak kebayang di otak kita keberadaan sesuatu tersebut. Akal tidak bisa nerimanya. Kalau jais, aklan jais akli, akal bisa nerima. Boleh ada dan boleh tidak ada. Boleh ada dan boleh tidak ada. Kita kembali yang pertama, wajib akli. Maka wajib akli secara akal wajib adanya. Dan akal tidak bisa, tidak boleh, tidak percaya kalau itu tidak ada. Maka setelah kita paham tentang dalil, apa tentang hukum akli, baru kita masuk wilayah mengenal Allah, nazar, menggunakan akal kita. Nah, kemudian di sana para ulama menyebutkan sifat-sifat wajib bagi Allah, artinya ya sifat-sifat yang wajib kita yakini ada pada Allah. Bukan Allah wajib melakukan sesuatu, akidah kita tidak diperkenankan mengatakan Allah punya kewajiban. Allah tidak punya kewajiban apapun. Suka-suka kalau Allah mau berbuat. Tidak ada yang mewajibkan, bukan Allah mewajibkan untuk dirinya sendiri. Bukan orang seorang hamba mewajibkan atas Allah. Maka di sana ada pembahasan lain supaya tidak campur antara masalah wajib Allah melakukan dan wajib kita meyakini ada pada Allah. Kalau kewajiban misalnya, Allah tidak wajib memasukkan seorang hamba yang soleh ke surga, seperti halnya Allah tidak wajib memasukkan seorang kafir ke neraka. Tidak wajib, suka-suka. Suka-suka. Bukan itu pembahasan kita. Tapi pembahasan kita adalah makna sifat wajib bagi Allah, artinya wajib bagimu untuk engkau yakini, dan akalmu harus sadar bahwasanya sifat itu harus ada pada Allah. Itu maknanya sifat wajib bagi Allah. Harus kamu yakini, harus kita yakini dan faham akal kita. Menggunakan dalil akli. Isyriina sifatan, ada 10, ada 20 sifat. Perbedaan di dalam akidah kita antara 20 dan 13. Tidak beda jauh, hanya masalah. 13 nanti hanya pertambahan sama masalah ma'nawiyah sama ma'ni. Sebagian mengatakan 13, sebagian mengatakan 20. Karena Nabi sudah kudrah sama qadir. Iradah sama murid. Haya sama hayyun dan seterusnya. Itu saja. Di sini 20. Baik. Yang wajib kita yakini bahwasanya Allah bersifat seperti itu. Dan kita harus sadar dengan akal kita adalah 20. Bukan hanya 20 sebetulnya. Sifat Allah itu banyak. Segala bentuk, segala sifat kesempurnaan. Segala bentuk kesempurnaan yang layak untuk Allah, maka itu harus kita yakini dimiliki oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Segala sifat kesempurnaan yang layak untuk Allah, segala sifat kesempurnaan biar diambil oleh ibunya. Segala sifat kesempurnaan yang dimiliki oleh Allah, saya tidak terganggu dengan anak kecil, cuman kalau dibiarkan nanti kasihan anaknya. Tolong ibunya di mana? Tolong ya yang punya anak kecil, ibunya tidak terganggu dengan anak kecil karena ada hubungannya dengan pegang aja, jangan takut kamu gede, pegang langsung dicium, dipeluk. Semuanya gitu agak cekatan dikit nak ya. Jangan semuanya paham tanggap, dipegang langsung. Kasihan dia. Nah. Tanggap semuanya ya. Kameranya bingung nanti kamera. Kita tidak terganggu dengan anak kecil. Cuman kalau pas menutup kamera nanti. Dan mesti ganggu konsentrasi para semuanya. Saya ngomong apa tadi? Baik, jadi semuanya. Jadi gini, pernah saya ingatkan. Kalau ada suara anak-anak kecil, rame, harus ada yang tanggap, enggak usah ragu. Langsung lari, berdiri, langsung ditolong, dicium, kasih kue, dan sebagainya. Kok usah melihat, tak begitu, nanti tambah. Ada tangis di atas, mungkin dia kepanasan. Jadi mohon semuanya tanggap, para santri itu. Enggak usah dilihat, langsung assalamualaikum, digendong, dikasih kue di luar, main. Ini ada itu, jangan lihat, tak begitu. Hah? Masa sampai ngingetkan di media besar begini nanti. Karena menunjukkan para santri ini belum tanggap dalam hal begitu. Karena yang lain para jamaah mungkin kelewata kayak gini. Jadi kalau ada suara tangis, ada ibu-ibu anaknya nangis, jangan bertahan di majelis. Karena kepanasan mungkin. Majelisnya luas, kam ini suara kemana-mana. Langsung digendong, keluar, tidak ganggu orang lain, anaknya tenang, bisa main-main di sana, dan Anda pun masih bisa dengar ibundanya. Jangan dibiarkan begitu. Paham? Masa nunggu Buya ngomong seperti ini? Paham enggak? Ya? Karena anaknya jalan sana, sini, sayang dipeluk, kasihan. Mungkin dia mau nyari air, mau nyari kue. Karena haus mungkin dia. Haus, kamu pelit, enggak mau ngasih air. Kasih susu, kasih minuman, kasih apa, begitu. Karena mondar-mandir, nyari ibunya. Ditolong, jangan anak kecil dibiarin. Nyari ibunya, apa? Nyari mamanya. Diantarkan begitu. Jadi yang gede, para santri langsung ditangkap. Nyari siapa? Bawa. Kalau nangis, bawa keluar. Di luar ada mainan banyak. Begitu. Karena majelis ini memang tidak kita larang anak kecil datang ke majelis. Kita senang dengan anak kecil, cuman yang membawa anak harus paham dong. Artinya kalau pas anaknya kepanasan, jangan dipaksa, harus diem. Anak kecil itu bukan boneka yang mati. Diem, gak bisa. Ya digendong, jalan, tetap, biarpun gendong, jalan-jalan, tetap kedengaran. Sampai berapa menit nih kebuang waktunya? Gara-gara ente yang santri gak paham kan? Santri begitu ya, karena kamu di sini, wahai para santri, melayani orang banyak. Melayani orang banyak. Melayani semua para jamaah, agar mereka nyaman belajar. Dengar suara nangisnya anak-anak, tanggap semuanya. Bukan urut diusir anak kecil, bukan ditolong. Ditolong. Baik. Semua bentuk Semua sifat-sifat kesempurnaan yang layak untuk Allah harus kita yakini itu dimiliki oleh Allah. Tapi ada sifat kesempurnaan tapi tidak layak untuk Allah, enggak boleh kita meyakininya. Contoh, kalau manusia itu kesempurnaannya adalah dia menikah, punya anak, kan begitu. Itu kan sifat kesempurnaan. Tapi tidak boleh kita terapkan untuk Allah. Allah harus nikah dong, punya anak. Nah ini kufur. Bukan gitu. Yang layak untuk Allah. Dan sifat Allah tidak hanya terbatas kepada 20. Maka di sana ada orang yang bukan salah faham. Sebetulnya enggak mungkin pemahamannya seperti itu. Cuma karena kebencian dan kedengkian di dalam hatinya. Itu dengan suara lantangnya. Apa itu kaum asyairah? Membatasi sifat Allah hanya 20? Mau sifat Allah luas, kenapa hanya 20? Kami yakin mereka tidak seperti itu pemahamannya. Hanya karena gendengkiannya sehingga menfitnah. Kita tidak membatasi sifat hanya 20. Hanya sifat 20 yang dihadirkan oleh kaum asyairah. Mungkin Anda pernah mendengar suatu ketika. Orang-orang pendengki kepada kaum asyairah. Menfitnah. Mana membatasi? Coba dibaca kitab-kitab akidah. Sifat 20 ini bukan sifat Allah, bukan hanya 20. Sifat Allah itu banyak, luas, tidak berbatas. Hanya sifat 20 dihadirkan secara khusus. Dibahas dari masa ke masa, dihadirkan dari generasi ke generasi. Karena di balik sifat 20 itu terjadi perbedaan pendapat yang banyak. Di antara orang yang tidak beriman kepada Allah dan orang-orang yang salah di dalam keimanannya. Ada dialog di situ. Sehingga langsung to the point ulama-ulama asyairah itu ini saja yang boleh dibahas. Rahman Rahim enggak? Sudah jelas enggak boleh bahas sifat Allah juga. Selesai. Maka dibahas karena di situ ada terjadi perbedaan di antara para orang-orang yang berakal, bahkan filosof dan sebagainya. Misalnya nanti kita bicara tentang wujud Allah. Adakah yang mengingkari? Ada, ateis. Nanti sifat kidam, adakah salah di dalamnya? Ada, filosof. Mukhalafah al-hawadits, ada di sana mujassimah yang menyerupakan Allah dengan makhluknya. Dan seterusnya ada. Jadi maka perlu dibahas agar selamat, langsung to the point. Makanya kalau sudah membahas sifat 20 dengan detail, selamat, tidak akan sesat. Meyakini akan wujud Allah, dia masalah laisa kamitsli syai'un juga faham dengan jelas. Mengenali makna kudrah kepada Allah, tidak akan percaya dengan Tuhan-Tuhan selain Allah, atau kekuasaan-kekuasaan kekuatan selain kekuatan Allah. Ini ada di situ dibahas nanti. Baik, 20. Bukan itu saja sifat Allah. Sifat Allah, sifat segala bentuk kesempurnaan yang sesuai dengan keagungan Allah, itulah sifat Allah. Baik, kemudian di sini 20 ini di antaranya. Fallahu, maka Allah Subhanahu wa taala mawjudun, sudah masuk sifat yang pertama. Mawjud. Allah mawjud. Sehingga di sana ada sifat namanya sifat wujud. Dan para ulama juga mendiskusikan sifat wujud itu bagaimana. Wujud itu apakah sifat atau sekedar hanya tasamuh, hanya menjadi dijadikan sifat untuk Allah, hanya sekedar tasamuh itu apa? Bukan sifat yang sesungguhnya. Ada sifat begini, ada yang disifati, ada sifat. Ada yang disifati, ada sifat. Sementara wujud itu untuk menjadi sifat Allah itu, sehingga dibahas seperti Imam Mahfuz Asy'ari mengatakan al-wujud ainul mawjud. Yang namanya wujud, ya mawjud. Allah itu adalah ya wujud itu. Al-wujud yang maha ada. Terlepas dari perbincangan tentang apakah wujud ainul mawjud, sudah pinggirkan masalah ini. Yang jelas Allah harus ada. Itu loh maksudnya. Jangan ribut masalah diskusi dialog apakah al-wujud ainul mawjud. Biarpun dijelaskan oleh para ulama, kenapa waktu itu ada yang bertanya. Tapi padahal bisa disederhanakan, sudahlah, Allah harus, kita harus meyakini Tuhan itu ada. Allah itu ada. Sifat wujud Allah harus ada. Bagaimana meyakini akan wujudnya Allah? Lah ini perlu nazar menggunakan akal kita. Kalau pakai dalil naqli Al-Quran juga jelas. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, disebut Allah. La ilaha illa huwal hayyul qayyum. Kul hu wallahu ahad. Itu adalah keterangan tentang wujudnya Tuhan. Wa ilahukum. Nah, ilahu wahid. Dan seterusnya. Ada. Itu dalil naqlinya. Ada pun dalil aqlinya. Yuk kita gunakan akal kita. Di sana ada orang yang tidak percaya akan wujudnya sang pencipta. Para filosof berpikir. Dan mereka sampai kepada keyakinan bahasanya. Semesta ini harus ada yang menciptakannya. Tapi mereka tidak sampai tuntas. Nanti kepleset di dalam hal apa? Bukan di hal meyakini akan adanya sang pencipta. Adapun masalah sampai kepada keyakinan adanya sang pencipta hampir disepakati. Bahkan ini meyakini akan adanya Tuhan itu secara akal, secara nakal dalam awal kita, secara fitrah. Cuman dalil yang dikedepankan adalah dalil nakal sama akal, akal dan nakal. Nakal itu adalah dalil Quran, kalau orang Islam kita orang dalil Quran. Dan hadis-hadis mutawatir. Ada nabi fitrah. Fitrah ini. Fitrah memang tidak bisa kita jadikan hujah. Tetapi begitulah Allah memberikan fitrah kepada manusia. Dimanapun mereka berada mencari Tuhan. Mau tidak mau. Makanya hanya orang yang akalnya tidak benar. Gila saja yang dia tidak percaya akan adanya Tuhan. Sehingga kalau kita masuk ke komunitas dimanapun mereka berada. Tentu pasti ada yang dituhankan. Apakah Tuhan pohon, apa Tuhan matahari, atau Tuhan selalu ada, coba saja. Kadang kepala sukunya dituhankan, dan seterusnya. Tuhan, Tuhan, Tuhan. Tuhan palsu itu. Tapi fitrahnya mencari Tuhan. Mencari sesuatu yang dianggap lebih dari dia, melindunginya, memberikan apa yang ia butuhkan, dan seterusnya. Jadi fitrah manusia semuanya mencari Tuhan. Fitrah manusia. Yang sehat fitrahnya mencari Tuhan. Kecuali orang yang fitrahnya tidak sehat. Baik kita pinggirkan masalah fitrah. Kalau fitrah sudah jelas. Mana enggak bertuhan. Orang ateis sendiri katanya tidak mau bertuhan. Menuhankan proses dia. Menuhankan sesuatu yang dia sendiri enggak bisa menerjemahkan. Dia percaya juga pada sesuatu. Cuman kebohongannya itu. Kedustaannya ingkar. Saya enggak percaya akan adanya Tuhan. Evolusi. Selesai tentang fitrah. Sekarang bicara tentang akal. Akal itu sederhana. Imam Abu Hanifah pernah suatu ketika ditanya oleh mulhid, orang yang gak percaya tentang adanya Tuhan. Imam Abu Hanifah cerdas. Pakar akidah, punya al-fiqhul akbar. Fiqh akbar dalam istilah madhab Hanafi adalah ilmu akidah. Fiqh akbar. Akhirnya berkata, saya akan bercerita tentang satu perahu besar. Apa pendapatmu? Ada satu perahu yang mondar-mandir di sini. Di pantai di hadapan kita. Dia pergi membawa barang, pulang membawa barang, keluar masuk. Keluar masuk perahu tersebut. Cuma, hebatnya perahu itu tanpa seorang nahkoda. Bagaimana menurutmu? Bagaimana bisa terjadi ada perahu tanpa nahkoda? Lawan hit. Ya itulah perahu itu yang saya maksud. Itu perahu tanpa nahkoda. Ya enggak mungkin. Harus ada nahkodanya. Memangnya kenapa? Kan bisa saja perahu jalan sendiri. Ya enggak bisa. Harus ada yang ngarahkan menuju pulau yang dituju kemudian kembali. Baik. Imam Abu Hanifah tersenyum. Begitulah. Bagaimana semesta bintang ke bintang? Matahari rembulan mengikuti garis edarnya, kemudian kok tidak ada yang mengaturnya, ini aneh. Fabuhital. Nyerahlah dia dengan dialog akal sederhana. Sama seperti yang kemarin kita hadirkan dalam dialog masalah wujud Allah. Orang berakal tidak akan bisa menerima, biarpun tidak bisa melihatnya. Hanya orang cerdas tadi menjadi tidak cerdas, yang tidak percaya kepada sesuatu kecuali harus pakai riset dulu. Saya tidak akan percaya kepada sesuatu kecuali saya buktikan dulu, riset. Suatu ketika kita pergi ke sebuah tempat. Di situ ada rumah yang unik, cantik. Rumah segede gedung ini. Dengan bermacam-macam hiasan. Cuman bangunannya oh cantik betul, unik betul. Ada menaranya, lucu-lucu. Jendelanya, kemudian sirkulasi udaranya bagus. Lantainya ini. Dan semua rombongan ini tidak pernah tahu sebelumnya. Tahu-tahu saat ini. Dibawa oleh seorang guide. Rupanya guide-nya bercerita. Ini adalah rumah unik. Unik bagaimana? Dia ada dengan sendirinya. Tidak ada yang membuatnya, wahai para pengunjung. Ini ada terpaan angin melubangi jadi jendela. Ada hujan membentuk gendeng yang rapi itu. Kemudian endapan airnya menjadi keramik yang bagus. Terus apa lagi? Kalau pengunjungnya orang berakal sehat akan tertawa. Kamu ini bual. Gak mungkin ada rumah secantik ini tanpa ada yang membuat. Sama pulpen harus ada yakin kita. Biarpun kita tidak pernah melihat siapa yang membuatnya. Anda tidak pernah tahu siapa yang membuatnya. Tapi asal akal Anda sehat, Anda akan yakin bahasanya pulpen ini ada yang membuat. Pak siapa yang membuat ini? Atau bu siapa? Anda tidak tahu. Tapi Anda yakin ada yang membuat. Kalau mengatakan itu pulpen yang dipegang Buya adalah pulpen unik, jadi dengan sendirinya sendiri, jadi dengan dirinya sendiri, maka Anda sudah masuk wilayah gila. Pasti ada yang membuat, harus ada yang membuat. Biarpun saya tidak melihatnya. Namanya dalil, ini dalil. Dalil itu yang menunjukkan kepada natijah, kepada hasilnya. Biarpun saya tidak melihatnya, tapi saya sampai kepada kesimpulan yang pasti dan yakin pulpen ini ada yang membuat. Kalau dilacak pasti benar ini. Terus di mana? Siapa yang jualan? Oh toko ini. Dari mana kau belanja? Saya belanja di Bandung. Bandung toko mana paling gede ini? Kemudian siapa yang membuat? Kita lacak pasti ada. Akhirnya ketemu siapa yang membuatnya. Biarpun sampai hari ini kita tidak tahu siapa yang membuat, tapi keyakinan ada yang membuat ini tidak bisa dibantah. Itulah namanya nazar. Ini pulpen sekecil ini saja kita tidak percaya kalau jadi dengan diri sendiri. Bagaimana dengan gedung sebesar ini? Gedung Al-Bahjah adalah gedung antik. Hei para jamaah yang baru kenal Al-Bahjah, tahu enggak? Ini gedung alhamdulillah ini jadi dengan dirinya sendiri. Saya tidak pernah bangun tiba-tiba berdiri begitu. Gila. Anda tidak pernah melihat pun Anda akan yakin bahasanya ada. Biarpun Anda tidak kenal siapa tukangnya, siapa insinyurnya. Selesai. Nah, kemudian keyakinan. Setelah bangun, kita perlebar dengan semesta, dengan bumi yang luas ini. Kemudian bintang, matahari, dan seterusnya. Semesta di angkasa sana. Lihat. Itu mengikuti garis edarnya. Dan tidak ada yang benturan. Dan sudah rapi setiap pagi matahari terbit. Sudah ngerti tugasnya. Terbenam. Bahkan justru itu akan menjadi ukuran jam kita. Ukuran waktu kita. Rembulan pun demikian. Bintang dan seterusnya. Lautan lepas. Wah semuanya. Bagaimana kok bisa rapi seperti itu? Ada orang lagi, orang gila. Belajar falsafat dia. Ya itu semuanya terjadi ya kebetulan saja, tidak benturan. Kebetulan tidak benturan. Ya itu sendirinya itu, enggak ada yang ngatur, itu berjalan dan kebetulan dengan sendirinya. Baik. Oh, urusan bahasa kebetulan saja enggak paham dia. Kebetulan itu bagaimana sih makna kebetulan? Kebetulan itu enggak bisa terjadi berulang-ulang. Pernah satu contoh yang saya buat dan tidak akan saya rubah lagi biar mudah dihafal. Karena salah satu sahabat kita di negeri luar sana ngerti contoh. Saya buat orang main badminton. Ini kan ada main badminton anak-anak. Badminton itu, kalau saya bisa melempar kok, kemudian nyangkut di net, kemudian jatuh ke wilayah lawan, saya dapat poin berapa? Dapat poin 1. Ini loh kebetulan. Artinya apa? Untuk ngeluang dua kali belum tentu bisa. Kalau saya bisa buat kebetulan 15 kali, kayaknya saya juara dunia, enggak ada yang bisa mengalahkan saya. Percaya kalau saya bisa buat kebetulan 15 kali? Enggak bisa. 15 saja Anda enggak percaya. Bagaimana ribuan kali matahari berputar kok bilang kebetulan? Anda jadi gila kayaknya. Ini bukan sekedar 15 kali, ini beribu-ribu kali berputar kok dibilang kebetulan, kebetulan, kebetulan. Kebetulan hanya sesekali, dua kali, kebetulan. Baik. Maka, untuk percaya akan adanya Sang Pencipta begitu mudahnya. Dan kemudian ada lagi hal yang luar biasa yang memudahkan kita untuk membangun keyakinan akan adanya Allah, akan adanya Sang Pencipta. Kita bicara tentang Allah dulu, Sang Pencipta. Mulai dari zaman dahulu, bersama munculnya Tuhan-Tuhan palsu yang mengaku Tuhan, mulai daripada Namrud, kemudian Fir'aun, dan seterusnya. Alhamdulillah mereka itu semua tidak pernah ada yang mengaku, mengatakan bahwasanya aku menciptakan rembulan dan matahari. Enggak ada itu semuanya. Kalau seandainya kita ketemu Fir'aun, tanyakan dia, Fir'aun siapa yang membuat matahari? Tanyakan, dia bingung dia. Kamu katanya Tuhan, kamu tidak menciptakan, terus apa kamu tugasmu? Sehingga mudah bagi kita untuk sampai kepada keyakinan bahwasanya matahari ada yang menciptakannya. Rembulan ada yang menciptakannya. Ada yang menciptakan semuanya ini. Lalu sampailah kepada Al-Khaliq, Sang Pencipta. Nah, kemudian Sang Pencipta ini sifat-sifatnya kayak apa sih? Makanya kalau hanya percaya akan adanya Sang Pencipta, bisa tersesat seperti sebagian para filosof yang dikritisi oleh Imam Ghazali rahimahullah. Ghazali filosof besar, meruntuhkan kerancuan para filosof. Ini filosof banyak sesat. Sehingga Imam Ghazali menjelaskan Tahafutul Falasifati, menyusun buku tentang kerancuan para filosof. Nah ini, para filosof, orang yang berpikir dengan akalnya sampai kepada kesimpulan ada Sang Pencipta. Cuman di saat memberi nama Sang Pencipta ini harus petunjuk, namanya syariat. Wahyu yang kita, ialah Nabi yang membawa pesan, dan itu adalah disebut dalam agama kita adalah Allah. Dalam agama Nasrani pun juga Allah. Yahudi Allah. Dan Allah menurut siapapun yaitu Tuhan kita adalah Allah. Namanya Allah. Namanya Allah subhanahu wa ta'ala. Baik, kalau begitu Sang Pencipta itu harus kita tahu sifat-sifatnya kayak apa. Kalau kita untuk tahu zatnya tidak akan bisa. Kita tidak akan bisa melihat zat Allah saat di dunia, nanti di surga. Tapi bagaimana kita bisa mengenal Allah? Mengenali sifat-sifat Allah. Maka lanjutkan, setelah kita yakin bahasanya Allah itu ada, ini adalah dialog sederhana. Kalau dialog mantek adalah begini, kita lihat alam ini berubah. Dan setiap yang berubah, alam mutaghayyir. Semua alam itu berubah. Dari begini, dari begitu, lihat. Tidak ada pohon, jadi ada pohonnya. Pohonnya tiba-tiba jadi gede. Ini. Bahwa setiap yang berubah, tentu ada yang merubah. Dan segala yang dirubah itu adalah hal baru. Maka alam adalah baru hadis. Alam hadis. Dan setiap hadis ada yang muhdith, yang membuatnya. Ini kan dialog. Dialog kaum manatikoh, para ulama, kaum mutakallimin. Ini adalah dialog yang biasa dihadirkan. Akan tapi tadi kita bawa kepada dialog yang sederhana untuk meyakini akan adanya Khalik. Baik, kemudian setelah itu kita lanjutkan, Allah ada. Kemudian adanya Allah ini bagaimana? Apakah berpermulaan atau tidak? Bertempat atau tidak? Kayak apa? Bagaimana? Maka kita lanjutkan. Baru setelah itu, fallahu mawujudun, sudah selesai kita. Kita sampai kepada kesimpulan Allah ada. Allah mawujud, Allah ada. Setelah itu qadimun. Qadimun maha dahulu. Tidak ada yang mendahului Allah. Qadimun maha dahulu. Sebab kalau ada yang mendahului, enggak pantas jadi Tuhan lagi. Yang mendahului itulah yang pantas jadi Tuhan. Maka Allah tidak ada yang menciptakan. Dan juga Allah tidak menciptakan dirinya sendiri lalu Allah ada, tidak. Allah Maha Ada. Dan keberadaan Allah tidak berbatas di permulaannya dan tidak berbatas di pungkasannya. Karena Allah selalu Maha Ada. Allah Maha Ada. Makanya sifat qadim, yang dahulu hanya Allah. Di sana makanya disebutkan sifat yang kedua. Karena ada filosof yang gagal memahami tentang kidamnya Allah. Termasuk ada pakar, katanya pakar sih dari kaum ulama kaum muslimin yang tersesat. Mengatakan alam ini kidam. Terserah istilah kidam bin Nuh atau apa. Ada alam tidak kidam, yang kidam hanya Allah. Filosof sesat dan belum beriman di saat mengatakan alam itu kidam, alam itu dahulu. Karena tidak bisa sampai kepada kesimpulan bahwasanya alam itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi alam itu ada dan ada. Berarti kalau alam itu juga kidam, maka ada selain Allah yang kidam. Menurut keyakinan kita yang kidam hanya Allah dan selain Allah diciptakan oleh Allah. Mulai kapan keberadaan Allah? Jangan pakai mulai kapan. Sebab mulai itu adalah urusan waktu dan Allah ada tidak memerlukan waktu. Tapi Allah yang menciptakan waktu. Bersama Allah menciptakan matahari lalu terbit. Kemudian setelah itu baru ada hitungan waktu. Setelah sebelumnya Allah tidak. Allah yang menciptakan waktu. Waktu adalah hadis. Semesta adalah hadis baru. Arsh adalah hadis baru. Langit bumi adalah baru Allah yang menciptakannya. Biarpun ukuran kita memang lama, sudah ribuan tahun, itu kan qadim dalam istilah bahasa. Lama, Allah sudah menciptakan bumi dari ribuan, mungkin jutaan tahun yang lalu. Dan Allah menciptakan. Jangan sampai kita mempercaya ada proses-proses. Itu yang bapaknya kera itu, ingat gak? Nah ini bapaknya kera, jadi melalui proses. Jadi ya bapaknya kera, kemudian menjadi baik-baik. Jadi menjadi manusia. Dan bagi kita, bapak kita lah Nabi Adam, diciptakan oleh Allah. Semesta diciptakan Allah. Dan harus waspada kita dengan beberapa istilah dalam penemuan-penemuan baru. Jangan mudah Anda kebawa, lol Anda ikut-ikutan. Kita tidak punya urusan dengan Big Bang. Dentuman besar itu, kita ada urusan dengan Big Bang. Kalaupun kita tafsiri, enggak perlu penafsiran. Khawatir kita mempercayai Big Bang, tidak mempercayai sang pencipta nanti. Dentuman-dentuman besar, lalu terjadilah galaksi-galaksi seperti ini. Tidak. Urusan Big Bang dibahas secara khusus. Untuk menerjemahkan istilah Big Bang. Dentuman besar, pinggirkan masalah ini. Kita sudah belajar akidah sangat jelas. Itu pun juga teori. Teori mencermati semesta ini, kemudian ini dari satu, kemudian ada dentuman besar. Kita punya sandaran beriman, sandaran berakidah, jangan mudah terpesona dengan istilah penemuan-penemuan. Sebab ada orang kok muslim yang tiba-tiba dikit-dikit mulai miring-miring percaya dengan penemuan si siapa itu cucunya kera itu si Darwin. Darwin. Ya, mulai. Baik. Yang maha dahulu hanya Allah. Al-Qidam. Allah maha dahulu, wal awwalu wal akhiru. Allah maha dahulu dan maha akhir. Akhirnya apa? Tidak berbatas. Di permulaan tidak berbatas, di pungkasan. Allah selalu maha ada. Dan Allah yang menciptakan semesta, itu sifat kidam. Makanya jangan sampai, yang perlu dibatasi adalah, jangan sampai dua hal. Jangan sampai meyakini permulaan wujudnya Allah. Yang kedua adalah, jangan sampai meyakini ada bersama Allah kidam. Arsy diciptakan oleh Allah. Semula tidak ada lalu diciptakan oleh Allah. Semula tidak ada. Maka sebelum Allah menciptakan arsy, Allah maha ada. Setelah menciptakan arsy, Allah ada. Seperti sebelum menciptakan arsy. Dan setelah arsy tercipta, Allah tetap ada. Seperti sebelum menciptakan arsy. Allah tidak butuh dengan arsy. Allah tidak perlu dengan arsy. Allah tidak perlu kepada semesta ini. Kidam. Setelah itu ada kesambungannya. Baqi baqa. Baqa. Baqa itu abadi. Al-akhiru. Tidak ada akhirnya bagi Allah. Yang maha abadi hanya Allah. Dan selain Allah punya sifat rusak. Selain Allah adalah bisa rusak. Bisa hancur. Kullu syai'in halikun illa wajhah. Semua bahkan hancur kecuali Allah. Ada masalah akidah. Yang muncul di akhir-akhir. Juga di kalangan orang. Yang mengaku akidahnya sama dengan kita. Mereka mengaku wilayah tasawuf juga dan sebagainya. Cuma salah memahami tentang masalah ini. Tentang apa? Tentang api neraka dan surga. Saya sisipkan masalah akidah ini. Sehingga ada keyakinan yang mulai dihembuskan di akhir-akhir ini. Bahwasanya ternyata surga dan neraka itu tidak abadi. Kesimpulan panjangnya ya, biarpun kamu beramal soleh, ya masuk surga juga berakhir nanti. Kamu badung, bandel, masuk neraka, ya berakhir nanti. Ini kan bahaya sekali keyakinan seperti itu. Dan keyakinan ini seolah-olah dibangun dengan keyakinan yang benar. Bahasanya yang abadi hanya Allah. Kalimatnya. Selain Allah adalah bisa hancur surga Allah atau bukan? Bukan. Berarti surga, surga bisa hancur. Anak kampus yang belajarnya setengah-setengah ke bawah ini. Wah, top. Sehingga buku itu menjadi laku sampai berapa ribu anak-anak kampus. Saya juga di kampus ya. Kalau anak kampus saya di dalamnya. Baik. Mudah terpesona dengan model-model pemikiran yang aneh semacam itu. Dia tidak belajar akidah secara benar. Memang semua selain Allah ini, lah ini bicara tentang masalah jais. Al-mumkinat. Jais secara akli. Adamu dan tidak adamu bagi Allah adalah jais. Allah boleh mengadakan dirimu dan Allah boleh meniadakan dirimu. Dan setelah Allah mengadakan dirimu, Allah pun boleh menghancurkan dirimu. Tidak ada yang melarang bagi Allah. Surga Allah menghendaki ada, suka-suka Allah menghendaki ada. Dan kalau Allah menghendaki hancur juga hancur. Cuman permasalahannya tidak sampai di situ. Apakah Allah menghendaki surga itu hancur? Tidak dibahas di sini. Maka ketahuilah, yang maha abadi hanya Allah, selain Allah adalah tidak abadi bisa hancur. Termasuk surga dan neraka secara hukum akal tadi. Surga dan neraka adalah bukan wajibatul wujud, bukan yang wajib adanya. Tapi surga dan neraka adalah mungkin. Sesuatu yang mungkin ada, mungkin tidak. Lalu diadakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan memang betul secara dialog akal, kalau Allah menghancurkan akan hancur. Tapi pada kenyataannya, surga itu abadi bukan dari zatnya surga. Surga dan neraka abadi karena diabadikan oleh zat yang maha abadi. Maka jangan sampai ada yang berkeyakinan setelah ini bahwa neraka akan berakhir. Ada kaum Hasyawiyah mengatakan neraka berakhir. Muncul di akhir-akhir ini. Neraka adalah abadi bukan dari zatnya. Tapi neraka abadi diabadikan oleh Allah. Seperti dirimu tidak ada. Apakah setelah dirimu ada lalu sama? Oh Allah ada, saya juga ada. Berarti aku jadi Tuhan. Begitu? Tidak. Engkau ada karena diadakan oleh Allah. Surga dan neraka abadi bukan dari zatnya surga neraka abadi, tapi surga dan neraka abadi karena diabadikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Yang baka memang Allah, yang maha abadi hanya Allah, dan sesuatu dari makhluk Allah yang dikehendaki oleh Allah abadi. Jadi surga abadi selamanya tidak akan berakhir, neraka juga selamanya tidak ada, tidak akan berakhir. Dari mana itu difahami oleh para ulama? Dari dalil-dalil syar'i. Masalah khalidina fi khalidina fiha dan seterusnya, banyak dalil-dalil syar'i dari Al-Qur'an yang menjelaskan bahwasanya surga dan neraka adalah diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala bakin. Jadi yang abadi hanya Allah secara dzati. Yang wujud hanya Allah secara dzati. Akan tapi Anda berada karena diadakan oleh Allah. Dan surga abadi karena diabadikan oleh Allah. Ini saja yang bisa kami hadirkan karena waktu. InsyaAllah kita bertemu pada pertemuan yang akan datang. InsyaAllah. Semoga Allah memberikan kepada kita pemahaman yang benar. Memberikan kepada kita keyakinan yang benar. Menjauhkan daripada ketersesatan dalam keimanan dan akidah. Semoga Allah memasukkan kita ke dalam golongan ahli surganya. Surga Allah abadi di surga. Bersama baginda Nabi Muhammad SAW. Menguatkan keyakinan kita. Dan siapapun yang tersesat, semoga Allah memberikan bimbingan dan hidayah. Yang tersesat semoga Allah memberikan petunjuk kembali ke jalan Allah yang ridhai. Panjang umur semuanya husnul khatimah, husnul khatimah, husnul khatimah. Semoga Allah mengampuni orang tua kita dan guru-guru kita semuanya. Memberikan ilmu yang manfaat kepada kita semuanya dalam perkumpulan yang diridhai oleh Allah hingga dicabut nyawa kita dalam keadaan Allah ridha kepada kita. Husnul khatimah. Al-Fatihah. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.